بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Saudara-saudaraku sekalian yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kembali memberikan kita kesempatan untuk bisa melanjutkan pembacaan kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Naqib rahimahullahu ta'ala. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, ma'asirul muslimin, masih melanjutkan pembahasan terkait dengan ar-ruknul awal an-niyah. Rukun pertama di dalam sholat adalah niat. Bagian pertamanya sudah kita bahas, dan ini adalah pertemuan yang kedua membahas permasalahan niat. Muallif rahimahullahu ta'ala berkata, wa in kanat nafilatan muaqqatah, apabila kita mengerjakan salat yang muaqqatah. Muaqqatah di sini artinya memiliki waktu yang khusus. Salat-salat ya memiliki salat-salat sunnah yang memiliki waktu yang khusus. Ya. Apabila kita melaksanakan salat sunnah, nafilah itu salat sunnah muaqqatah, yaitu yang memiliki waktu yang khusus. Wajib at-ta'yin. Maka ketika kita berniat di hati, ya, kita niat di hati, wajib at-ta'yin. Kita wajib menta'yin, menunjuk atau menentukan salat apa yang ingin kita kerjakan. Contohnya kata beliau, ka'id. Artinya saat kita niat salat sunnah yang waktunya khusus, waktunya sudah tertentu, kita berniat di hati bukan saja berniat sholat, ya, tetapi harus kita hadirkan di dalam hati kita ta'yin, yaitu menentukan sholat sunnah apa yang ingin kita kerjakan. Apakah misalnya sholat id, atau sholat gerhana, kata beliau, atau sholat ihram, sholat sunnah ihram, ataukah sholat sunnah zuhur, ya, atau yang lain sebagainya, yang memang salat-salat itu sudah ditentukan waktunya, atau dalam ungkapan beliau memiliki waktu yang khusus. Wa in kanat nafilatan mutlaqah ajza'ahu niyatas shalah. Tapi kalau seandainya salat yang kita lakukan adalah salat mutlak, ya, artinya tidak ada kaitannya dengan waktu tertentu, karena sholat sunnah itu banyak macamnya, ya, sebagaimana sudah kita bahas. Ada sholat sunnah yang dia terkait dengan sholat yang wajib seperti qobliyah dan ba'diyah. Ada yang terkait dengan waktu tertentu seperti sholat duha, qiyamul lail, dan lain sebagainya. Ada juga yang terkait dengan sebab tertentu, ya, seperti gerhana atau meminta hujan dan lain sebagainya. Dan ada yang sifatnya mutlak. Ada yang sifatnya mutlak. Artinya salat ini tidak ada kaitannya dengan yang wajib. Tidak ada juga kaitannya dengan waktu tertentu. Tidak ada juga kaitannya dengan sebab tertentu. Tapi dia mutlak. Dikerjakan di waktu-waktu yang tidak dilarang melaksanakan salat sunnah. Seperti misalnya ba'dal maghrib atau ba'dal zuhur, ya, itu boleh-boleh saja kita mengerjakan salat mutlak. Nah, itu kalau salat yang kita kerjakan salat mutlak, maka kita boleh sekedar berniat melaksanakan salat. Artinya tanpa harus mentakyin. Ya, mentakyin itu tanpa harus menentukan, tanpa harus menghadirkan di dalam hati kita salat apa yang akan kita kerjakan. Nah, ini poinnya, ya. Jadi salat sunnah itu ada dua. Kalau dikaitkan dengan masalah niat, ada yang harus ditakyin, ada yang tidak harus ditakyin. Tidak harus ditentukan atau tidak harus dihadirkan di dalam hati salat apa yang kita kerjakan. Yang harus ditakyin, kata beliau, adalah nafilatan muakkotah. Yaitu salat-salat sunnah yang memang memiliki waktu yang khusus. Contohnya salat id, atau salat gerhana, atau salat sunnah ihram, atau sunnah zuhur, dan lain sebagainya. Ya. Adapun kalau salat yang kita kerjakan adalah salat sunnah yang sifatnya mutlak, maka sah seandainya kita hanya menghadirkan niat salat saja di dalam hati tanpa mentakyin salat apa yang kita kerjakan, karena sifatnya apa? Mutlak, ya. Saudaraku sekalian yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, walau syak, seandainya seseorang yang hendak melaksanakan salat dia ragu, ba'da takbir. Ya, jadi setelah dia takbir, ada orang yang lagi salat Allahu Akbar, setelah itu dia ragu. Fin niyah, di dalam masalah niat. Artinya dia ragu, tadi sudah niat atau belum? Ya. Jadi ragu di dalam niat itu maksudnya fi aslin niyah. Fi aslin niyah bermakna apakah dia sudah niat atau belum berniat. Dia ragu. Ba'da takbir. Ya, dia takbiratul ihram. Nanti akan kita bahas secara panjang masalah takbiratul ihram. Masalahnya hari ini adalah takbiratul ihram. Lalu dia ragu. Tadi saya sudah niat belum? Dan itu sering terjadi. Ya. Itu sering dalam kehidupan kita. Sering ya. Terjadi kita ragu apakah sudah berniat atau belum berniat. Lalu dikatakan di sini, au fi syartiha, atau kita ragu apakah kita sudah memenuhi syarat di dalam niat itu atau belum. Karena di pembahasan sebelumnya sudah kita bahas ya, kalau sholat yang kita lakukan itu adalah sholat-sholat yang fardu, sholat-sholat yang wajib, maka paling minimal ada tiga yang harus kita hadirkan. Yang pertama adalah niat melaksanakan sholat. Yang kedua, menghadirkan di dalam hati bahwa sholat itu adalah fardu alias wajib. Yang ketiga adalah ta'yin. Ta'yin itu artinya menentukan atau menghadirkan di dalam hati tentang sholat apa yang akan kita kerjakan. Itu minimal tiga. Ya, minimal tiga kalau yang kita lakukan adalah sesuatu yang wajib. Ya, jadi ketika saya mengangkat tangan Allahu Akbar, di waktu yang sama saya hadirkan tiga hal di dalam hati saya. Apa itu? Niat melaksanakan sholat yang fardu. Yang fardu itu yang syarat yang kedua. Yang ketiganya adalah ta'yin. Ta'yin itu artinya saya tentukan apakah yang wajib itu adalah zuhur atau barangkali asar atau barangkali maghrib, isya atau subuh misalnya. Itu harus ditakyin, ya. Nah, ada kasus di mana seseorang itu ragu. Ragunya kadang dikarenakan dia ragu sudah niat atau belum. Ini kasus yang pertama. Dia ragu sudah niat atau belum. Itu kasus. Kasus yang kedua, dia yakin sudah niat, tetapi dia ragu apakah syarat-syarat yang ada di dalam niat itu sudah terpenuhi atau belum. Ya, dia ragu. Lalu dikatakan di sini, fayumsik, maka dia menahan. Artinya dia menahan untuk tidak membatalkan sholatnya. Dia menahan dirinya untuk tidak yansorif, ya, tidak membatalkan sholatnya. Fa'in, apabila orang yang ragu ini, zakaroha, dia akhirnya ingat. Misalnya ingat bahwa dia sudah niat. Qabla fi'li ruknin. Sebelum dia melakukan rukun. Ya, sebelum dia melakukan rukun. Misalnya membaca surah Al-Fatihah. Jadi kalau dia takbiratul ihram, Allahu Akbar. Setelah itu dia ragu. Tadi sudah niat belum? Kalau waktu di mana dia ragu ini pendek. Dan itu terjadi sebelum dia melakukan rukun. Seperti misalnya rukun ada dua ya. Ada rukun yang kaitannya dengan qaul, yaitu ucapan seperti Al-Fatihah. Dan ada rukun yang kaitannya dengan fi'il. Fi'il itu perbuatan seperti ruku misalnya, atau i'tidal, atau sujud, duduk di antara dua sujud, dan lain sebagainya. Nah, kalau dia ingat sebelum dia fi'li ruknin, mengerjakan rukun di dalam sholat, wa qasural fasl, dan waktunya pendek, ya artinya waktu di mana dia ragu dan dia ingat itu tidak jauh, ya tidak panjang, ya lam, ya tabetul, maka sholatnya dianggap tidak batal. Artinya dia boleh melaksanakan sholatnya. Ketika dia yakin, setelah sebelumnya dia ragu, akhirnya dia yakin, oh iya tadi sudah niat. Oh iya tadi saya sudah memenuhi syarat-syarat niat. Ya. Lalu bagaimana kalau belum niat? Ya tentunya innamal amalu binniyat. Amal itu tergantung ke dalam niat. Artinya kalau tidak ada niat, ya tidak dapat apa-apa. Karena di lanjutan hadisnya dikatakan, wa inna malikul limri'in ma nawa. Dan seseorang itu hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Oleh karenanya, niat adalah rukun. Artinya rukun sesuatu yang harus ada. Ya. Atau dalam istilah beliau kemarin, istilah Profesor Dr. Mustafa Dib, bahwa rukun itu adalah bagian asasiyah. Bagian yang asas, yang pondasi, yang dasar, yang tidak boleh hilang dalam satu aktivitas ibadah. Saudara-saudaraku sekalian yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Qadi Abi Syuja', Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, "Wa in tala, akan tetapi seandainya jaraknya panjang." Ya, kalau tadi kan kasus yang pertama ragu sudah niat atau sudah memenuhi syarat niat atau belum, lalu dia ingat, lalu dia mengerjakannya, dan jarak antara dia ragu dengan dia ingat pendek. Lalu bagaimana kalau seandainya panjang, waktunya panjang, dia ragu terus, ya. Maka dikatakan di sini, wa in tala, apabila panjang, dia lama tidak ingat atau dia lama ragu. Au ba'da rukni qawli au fi'li batalat. Atau dia masih ragu setelah dia mengerjakan rukun yang sifatnya ucapan dan rukun yang sifatnya perbuatan, maka kita menghukumi sholat orang tersebut batalat, telah batal. Kenapa telah batal? Karena dia telah menghilangkan satu bagian yang sifatnya rukun. Apa itu? Yaitu niat ya di dalam hati. Itu poinnya ya, kaitan dengan orang yang ragu ya di dalam niat salat ya. Ada yang ragunya sebentar lalu dia ingat sudah melakukannya. Ada yang ragunya panjang, dia ragu bahkan sampai dia mengerjakan perkataan yang wajib seperti Al-Fatihah, atau dia ragu bahkan setelah dia melakukan fi'il. Ya contohnya ruku dia masih ragu. Ya misalnya batal salat yang dia lakukan karena dia dianggap salat tidak berniat. Padahal dalam Islam yang namanya ibadah itu harus ada niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu ditentukan oleh niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan seseorang hanya meniatkan, mendapatkan apa yang dia niatkan. Saudaraku sekalian yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, "Walau qata'an niyyah." Seandainya seseorang yang melaksanakan sholat, dia memutus niat. Ya, memutus niat. Di sini, Profesor Dr. Mustafa Dib mengatakan, contohnya memutus niat itu adalah, an-nawa qat as-salati fi qalbihi. Yaitu dia berniat memutus sholat itu dari hatinya. Jadi di hatinya dia berkata, saya membatalkan sholat ini. Ya, jadi apabila seseorang berniat dengan hati ingin membatalkan sholat, atau ya azama ala qat'iha, dia bertekad untuk membatalkan sholat yang sedang dia kerjakan. Berarti sudah dua kasus ya. Pertama, seseorang berniat memutuskan sholat. Memutuskan di sini membatalkan. Dia berniat dengan hati, dia akan batalkan sholatnya. Yang kedua, dia berazam, bertekad untuk membatalkan sholatnya. Yang ketiga, ragu. Syak. Ya, yang ketiga adalah dia ragu. Maksudnya dia ragu adalah hal yaqta'aha, ya. Ragu apakah dia sudah membatalkan sholatnya ataukah dia belum membatalkan sholatnya. Lalu dikatakan di sini kita belum ketemu khobarnya ya. Artinya kita belum ketemu hukumnya. Ini masih mubtada'nya. Apabila seseorang membatalkan niat, yaitu dengan hati dia berniat membatalkan sholat, atau dia bertekad untuk membatalkannya. Yang ketiga, atau dia ragu. Hal yaqta'aha, apakah dia sudah membatalkan sholat itu ataukah belum? Atau nawa firraq'atil ula qat'aha fissaniyah. Ya. Kasus yang keempat, dia berniat ketika berada di rakaat yang pertama akan memutuskan sholatnya atau membatalkan sholatnya di rakaat yang kedua. Ini kasus yang keempat. Ya. Lalu au allaqal khuruja bima yujadu fis shalah, atau dia kaitkan, dia gantung, ya, dia gantung keluarnya dia dari sholat atau batalnya sholat dia dengan sesuatu yang ada dalam sholat. Maksudnya bagaimana ini? Ya, jadi dia gantungkan keluarnya dia dari sholat. Artinya dia mengatakan di dalam hatinya, kalau nanti ada yang begini sholat saya batal. Jadi dia mentaklik, dia gantungkan. Di sini Profesor Dr. Mustafa Dib bukan Profesor Dr. Mustafa Dib, tapi Ibnu Naqib mencontohkan di sini yakinan au tawahuman kaduhuli zaid. Baik dia itu menggantungkannya dengan yakin atau sekedar tawahum, yaitu sekedar lintasan ya pikiran di dalam pikiran dia, misalnya duhulul zaid, masuknya zaid, dia lagi sholat, dia katakan dalam hatinya, kalau si zaid nanti masuk sholat saya batalkan begitu, kalau si zaid nanti masuk saya akan batalkan sholat misalnya ya. Di dalam kasus-kasus ini batalat fil hal, dalam semua kasus ini sholatnya dianggap batal. Ya, sholatnya dianggap batal. Jadi satu, dia memutus sholatnya. Dia berkata dalam hatinya, udah saya batalin aja sholatnya. Tapi dia tetap sholat. Ya, itu kasus yang pertama. Kasus yang kedua, dia berazam, bentar lagi saya batalkan sholat saya. Ya, artinya dia berazam, saya berazam untuk membatalkan sholat saya. Itu kasus yang kedua. Kasus yang ketiga adalah dia ragu apakah dia sudah memutus sholatnya, membatalkan atau belum. Kasus keempat, dia berkata di rakaat pertama, nanti kalau rakaat kedua saya ingin membatalkan sholat ini. Kasus yang kelima adalah dia mengkaitkan batalnya sholat yang dia lakukan dengan kedatangan seseorang atau dengan kejadian di dalam sholat. Kalau nanti si Abdullah datang, saya akan batalkan sholat. Ya. Maka dikatakan oleh beliau batalat fil hal, maka seketika sholat itu batal. seketika sholat itu batal. Seketika sholat yang dia kerjakan dianggap batal. Kenapa? Di sini Profesor Dr. Mustafa Dib tidak memberikan komentar ya, tetapi dalam kitab yang lain dikatakan fil jami'i, di dalam lima kasus ini orang yang sholat batal sholatnya. Limunafatihi lil jazmi al masyrut dawamuhu fiha. Karena yang namanya niat itu harus jazm, ya, harus pasti, tidak boleh ada keraguan. Ya, karena innamal amalu binniat, amal itu tergantung niat. Kalau dia ragu berarti dia tidak berniat. Ya, dia ragu dia tidak berniat. Ya, kalau dia ingin membatalkannya, maka dia berarti belum berniat. Ya. Atau dia telah menggugurkan niatnya. Ya. Oleh karenanya dalam kitab yang lain dikatakan batalat fil hal ai fil jami. Di dalam lima kasus ini dia dianggap orang yang sholat dianggap sudah batal limunafatihi, karena hal-hal ini bertentangan lil jazm dengan apa namanya kepastian. Jadi niat itu harus pasti, harus jelas ya al masyrut, dan kepastian itu disyaratkan harus dawam. Artinya dari mulai kita takbiratul ihram sampai kita salam, yang namanya niat itu selalu dihadirkan di dalam hati kita. Saudaraku sekalian yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan di sini walau seandainya seseorang ya ahrama bizuhr, seandainya seseorang melaksanakan sholat yaitu takbiratul ihram untuk melaksanakan sholat zuhur. Jadi orang melaksanakan sholat zuhur ya qabla zawal sebelum waktunya masuk, karena waktu zuhur itu kan zawal, tergelincirnya matahari dari tengah di atas ya, dari halatul istiwa, dari kondisi dia di tengah, dia bergeser mail, dia condong ke sebelah barat. Itu awal waktu masuknya waktu sholat zuhur. Seandainya seseorang melaksanakan sholat zuhur qabla zawal ya, sebelum zawal, aliman, dan dia tahu waktu zuhur belum masuk, lam tan'aqid, maka sholatnya dianggap tidak sah ya, karena ya masuknya waktu adalah syarat ya, syarat. Walaupun nanti ini pembahasan ini sudah kita bahas ya di waktu-waktu sholat, di pembahasan waktu-waktu sholat. Dikatakan di sini oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, kenapa lam tan'aqid, kenapa sholatnya dianggap tidak sah, li'adami tahakkuki syartin min syuruti sihhatis sholat. Karena dalam kasus ini tidak terrealisasi syarat, salah satu syarat diantara sahnya sholat. Wahual ilmu bidukhulil waqti yaqinan aw zannan, yaitu mengetahui telah masuknya waktu baik secara yakin atau secara prasangka. Wat walitala'ubihi, dan ini ya bermain-main ya. Kalau dia sudah tahu waktu belum masuk lalu dia malah sholat, ini bermain-main ya. Li'annal waqta sababun liwujubiha, karena masuknya waktu itu sebab wajibnya sholat. Wa huwa sababun bima'na syarat lisihhatiha, dan dia sebab, jadi masuknya waktu adalah sebab wajibnya sholat, tetapi di waktu yang sama dia adalah syarat ya. Jadi masuknya waktu itu adalah syarat lisihhatiha ya, syarat agar sholat yang kita lakukan itu dianggap sah. Kalau sebelum waktu para ulama sepakat tidak sah. Au jahilan, atau dia melakukan itu karena jahil. Jahil itu ya karena tidak tahu. Dia pikir waktu zuhur sudah masuk, lalu dia sholat saja, Allahu Akbar, ya, jahilan. Dia tidak tahu. Dia menyangka bahwa waktu zuhur sudah masuk. Ternyata belum masuk, jahilan. Dia tidak tahu. Ya. In aqadat naflan, sholatnya dianggap sah, tapi jatuhnya sholat sunnah. Jadi dua kasus ya, saudaraku sekalian. kalau dia tahu bahwa waktu sholat itu belum masuk lalu dia sholat, ah ini main-main. Ya ini tala'ub. Ya ini tala'ub. Beliau katakan li tala'ubihi. Dia dianggap main-main, ini bercanda. Melecehkan sholat. Maka batal sekaligus. Ya, jadi zuhur dia tahu belum masuk waktunya. Dia datang ke masjid, Allahu Akbar, batalat. Otomatis batal. Ya, kenapa batal? Banyak alasan. Satu, waktu sholat belum datang. Dan masuknya waktu adalah sebab wajib. Sebab wajibnya sholat. Bahkan bukan hanya sebab, dia pun sekaligus adalah syarat sahnya sholat. Ya, maka dikarenakan hal ini, sholatnya tidak sah. Tapi kalau yang melakukan itu jahilan, dia jahil. Jahil dalam arti enggak tahu ini waktu sudah masuk atau belum. Maka dia menyangka waktu sudah masuk. Dia sholat, Allahu Akbar. Dikatakan oleh beliau, in aqadat. Sholatnya ya sah. Tapi bukan sholat zuhur. Tapi sholat naflan. Ya, dianggap sholat sunnah. Ya, tidak dianggap sholat zuhur, tetapi dianggap sholat sunnah. Saudaraku sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang rukun yang pertama. Ya, rukun yang pertama itu adalah an-niyah. Berniat di dalam sholat atau dalam semua ibadah, niat itu adalah sesuatu yang harus. Ya, innamal a'malu bin niat. Kita akan bahas pembahasan yang tidak terlalu panjang ya, karena waktunya baru pukul 5.32. Kita bahas sedikit lagi, tapi kita pindah ke pembahasan yang baru. Di sini muallif rahimahullahu ta'ala berkata, Ar-ruknus thani, rukun yang kedua. Kita sudah selesai membahas rukun yang pertama yaitu an-niyah. Kita sekarang masuk di rukun yang kedua, takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Ya, yaitu takbiratul ihram. Rukun yang pertama adalah takbiratul ihram. Rukun yang kedua adalah takbiratul ihram. Profesor Dr. Mustafa Dib berkata di sini, yang dimaksud dengan takbiratul ihram, wahiyya takbiratul lati yadukhulu biha as-salah. Takbiratul ihram itu definisinya adalah takbir yang dengannya seorang muslim masuk ke dalam ibadah sholat. Jadi dia dianggap sudah masuk ke dalam ibadah sholat dengan takbiratul ihram. Ya, dan dengan takbiratul ihram ini dia diharamkan, orang yang sholat diharamkan untuk melakukan perbuatan atau ucapan ma laisa min ajzai shalah, yang tidak ada kaitan dengan salat itu sendiri. Jadi kalau sudah takbiratul ihram ya, maka dia diharamkan dari ucapan-ucapan atau perbuatan-perbuatan yang tidak ada kaitan dengan salat. Dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah dan yang lainnya dari hadis Ali radhiyallahu taala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal miftahus shalah at-tahur at-tuhur miftahus shalah at-tuhur, kunci dari salat itu bersuci. Jadi kita bersuci dengan sempurna baik dari hadas kecil atau hadas besar, ya kuncinya adalah bersuci. Wa tahrimuha at-takbir, dan tahrimnya ya kita diharamkan dari perbuatan dan perkataan yang tidak ada kaitan dengan salat, yaitu setelah kita takbir. Wa tahliluha at-taslim, dan menjadi halal kembali kita melakukan sesuatu yang tidak ada kaitan dengan salat apabila kita sudah salam. Jadi dengan takbir kita haram melakukan perbuatan yang tidak ada kaitan dengan sholat. Tapi kalau kita sudah taslim, kata Nabi, sudah mengucapkan assalamualaikum, ya, maka kita sudah kembali halal untuk melakukan hal-hal yang tidak ada kaitan dengan sholat. Misalnya berbicara, ya, atau tidur-tiduran, itu halal setelah apa? Setelah salam. Begitupun dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim ya, yang kita kenal dengan, sudah kita bahas di awal pertemuan, yaitu hadis orang yang sholatnya buruk. Ya, kemudian Nabi mengajarkan dia sholat. Di antara yang disampaikan oleh Nabi adalah idza qumta ila shalah fa asbigil wudu tsumma istaqbilil qiblah fakabbir. Kalau kamu hendak melaksanakan salat, sempurnakanlah wudumu, arahkan wajahmu ke arah kiblat, lalu fakabbir. Ya, lalu setelah itu ucapkanlah takbir. Lalu dikatakan di sini walafzu at-takbiri muta'ayyinun bil arabiyah. Dan lafaz takbir itu sudah tertentu, artinya tidak bisa kita milih sendiri, tapi dia sudah tertentu bil arabiyah, harus menggunakan bahasa Arab. Ya, dia harus menggunakan bahasa Arab. Wa huwa Allahu Akbar. Ya, yaitu Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar. Itu. Atau selain daripada Allahu Akbar, boleh juga Allahul Akbar. Allahul Akbar. Ini dua takbir ya. Mengomentari hal ini, Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, dalilu dzalik, adapun dalil hal ini yaitu Allahu Akbar atau Allahul Akbar, al-ittiba li fi'lin Nabi. Mengikuti perbuatan Nabi. Wa qad kana sallallahu alaihi wasallam mulaziman fi takbiratul ihram li hadhihi sighah. Dan Nabi dulu ya, semasa beliau hidup, beliau selalu menggunakan takbir ini. Wal ibadah yatawaqqafu fiha 'alal manquli anhu sallallahu alaihi wasallam. Dan ibadah itu sifatnya tauqifi. Ya, yatawaqqaf, dia sifatnya tauqifi, ya, sifatnya paket, ya, sifatnya tidak bisa ditambah dan dikurang, mengikuti apa yang diriwayatkan dari beliau. Wa qad qal, dan beliau pernah bersabda, hadis sahih riwayat Imam Bukhari, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian wahai umatku sebagaimana kalian melihatku salat. Ya, ini perintah untuk kita mencontoh beliau. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dari hadis Rifa'ah Ibnu Rafi' radhiyallahu taala an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, la tatimmu salatun li ahadin minan nas hatta yatawadda. Tidak sah salat seseorang sampai dia berwudu. Fayadu alwudu mawadi'ahu summa yaqulu Allahu akbar. Ya, kemudian dia mengatakan Allahu akbar. Ya. Lalu dikatakan di sini oleh Ibnu Naqib rahimahullahu taala, walau asqata harfan minhu. Kalau seandainya seseorang yang salat itu menghilangkan satu saja huruf dari Allahu akbar atau Allahul akbar. Dia hilangkan satu huruf saja, atau sakata baina kalimataihi, dia diam di antara dua kalimat ini, Allah akbar. Jadi dia jeda, dia diam, ya, menghilangkan satu huruf, atau dia jeda, dia diam antara dua kalimat ini, au atau zada bainahuma wawan. Ya, dia tambah di tengahnya wawu. Allahu akbar. Atau Allahu wal akbar misalnya. Dia tambah di tengahnya wawu. Au bainal ba'i war ra'i alifan. Atau antara huruf ba dengan huruf ra dia tambahkan alif. Allahu akbar. Antara ba dengan ro ditambah alif, ya. Lam tan akid, maka salat yang dia kerjakan itu dianggap tidak sah. Salat yang dia kerjakan itu dianggap tidak sah. Berarti ada berapa? Menghilangkan huruf, diam di antara dua kata ini, menambahkan waw di antara keduanya, atau menambahkan alif antara ba dengan ro, Allahu akbar, begitu, ya. Lam tanakid, maka salat yang dia lakukan dianggap tidak sah. Coba kita lihat komentar Profesor Dr. Mustafa Dib. Beliau berkata, ya, kenapa tidak sah? Ai salatuhu, salatnya dianggap tidak sah. li'adami itiyanihi bittakbir al-matlub. Karena dia tidak mengerjakan takbir yang diperintahkan. Fi surati naqsi harfin minhu. Dalam kondisi dia mengurangi hurufnya. Ya, jadi ketika kita mengurangi hurufnya, maka kita dianggap tidak melaksanakan apa yang diperintahkan. Artinya menyelisihi apa yang diajarkan. Wali khurujihi an ma yusamma takbir fi baqi suwar. Adapun di bagian yang lain, ini kan ada berapa bentuk nih. Menghilangkan huruf, diam di antara dua kata, menambahkan waw di antara kata, menambahkan alif di antara ba dengan ro. Di dalam kasus yang pertama, ya, di dalam kasus yang pertama menghilangkan huruf, itu kenapa tidak sah? Karena dia tidak melaksanakan takbir sesuai perintah. Adapun di tiga kasus yang lain, yaitu diam di antara dua kata, atau menambahkan waw di antara dua kata tersebut, atau menambahkan alif antara ba dengan ro, dikatakan oleh beliau li khurujihi an yusamma takbiran, karena dia telah keluar dari yang disebut dengan takbir. Artinya kalau saya mengatakan Allahu Akbar, itu enggak disebut takbir. Ya, disebut takbir adalah Allahu Akbar atau Allahul Akbar. Itu yang disebut dengan takbir. Atau saya katakan Allah Akbar. Itu tidak disebut takbir. Kata beliau tidak disebut takbir. Atau Allahu Akbar misalnya. Antara ba dengan ro dikasih alif. Itu pun tidak disebut dengan takbir. Ya. Min faslin dikarenakan adanya jeda. Au ziyadah atau adanya tambahan. Au naqsin adanya pengurangan. Maka tidak sah disebut dengan takbir. Baik ma'asirul muslimin, ini barangkali yang bisa kita bahas di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang istiqomah di dalam menuntut ilmu. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.